adalah suatu kebohongan bila orang berkata bahwa dia dapat hidup tanpa cinta. Cinta adalah kenikmatan. Cinta adalah segala-galanya. Dan aku adalah salah satu di antara sekian juta pendamba cinta. Bagaikan tumbuhan tak pernah tersirami, lunglai tampak lesu dan tak berseri. Hidup pun tak hendak, mati pun tak mau. Bagiku cinta segala-galanya. Tanpa cinta cinta itu pergi.